السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah menerima amal salat subuh berjamaah kita barusan. Salat sunat kita, zikir kita dan doa kita mudah-mudahan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak bencana-bencana besar melanda negeri kita yang tercinta. Gunung Semeru meletus sampai jarak 45 km awan panasnya, menimbulkan kerugian dan korban. Begitu juga dengan musibah, bencana, jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines yang mengakibatkan 62 orang nyawa meninggal dunia, banjir di Kalimantan Selatan, beberapa kabupaten tenggelam, bahkan ada yang ketinggian sampai 3 meter. Demikian juga gempa di Lampung, gempa di Sumedang yang menimbulkan korban nyawa tidak sedikit. Gempa Mamuju, 46 orang meninggal dunia, 826 luka-luka. Longsor di Sumedang, 25 orang tewas, 15 orang hilang. Kemudian yang terbaru, 8 kecamatan di Jember dilanda banjir. Apalagi setelah ini. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kesimpulan para sahabat-sahabat Nabi sudah bulat. Bumi ini adalah sahabat manusia. Punggungnya dipersilahkan untuk ditempati. Asal manusia-manusia itu tunduk dan patuh menyembah Allah SWT dan tidak bermaksiat. Tapi ketika ada manusia yang tinggal di atas punggung bumi, yang tinggal di atas daratan permukaan bumi, melakukan keingkaran, kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat kezaliman dan kesemena-menaan, menginjak-injak keadilan, menentang dan membelakangi syariat Allah Subhanahu wa taala, bumi ini memberontak. Dia tidak rela di tempat tinggali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada maksiat dibuat di suatu daerah, tanah tempat daerah itu berdoa kepada Allah untuk agar diizinkan oleh Allah menggerakkan dirinya sehingga menghancurkan bangunan-bangunan di atasnya, membelah dirinya sehingga menelan siapapun yang ada di atasnya. Laut juga berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk menelan manusia-manusia yang ada di atas daratan dengan kejadian tsunami yang bisa dibuat oleh laut. Angin juga berdoa kepada Allah agar diizinkan menghancurkan, meluluh lantakkan apa yang ada. Seluruh bumi dan apapun yang ada di dalamnya tidak terima Allah dimaksiati. tidak terima Islam dizalimi, tidak terima ada dosa-dosa yang dibuat. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya azab dan rahmat di langit saling bergelumut, saling bergulat, berlomba untuk turun. Fayatalijani, dua-duanya bergulat, saling kalah mengalahkan untuk berlomba turun, tergantung penduduk bumi. Jika penduduk suatu negeri yang azab akan turun ke sana atau rahmat akan turun ke sana, memenuhi negeri mereka dengan keimanan, kesolehan, ketakwaan, menjauhi dosa-dosa dan maksiat, maka rahmat akan mengalahkan azab rahmat yang turun untuk penduduk negeri itu. Akan tetapi, jika penduduk negeri yang bersangkutan memilih bermaksiat kepada Allah, mendustakan mereka ajaran Allah Subhanahu wa taala, membelakangi Islam ini, menginjak-injak keadilan, kemanusiaan, kehormatan, maka azab mengalahkan rahmat dan azab turun untuk penduduk negeri itu. Ini silakan dilihat di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Waktunya bisa di waktu malam, bisa di waktu duha, bisa di waktu ba'da zuhur, bisa di waktu subuh, ya, dan bahkan ba'da asar. Lihat itu masing-masing dalam berbagai ayat Allah yang berbeda-beda. Maka zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Final itu sudah. Pengumuman dari Allah. Semua kejadian, kerusakan, bencana, musibah, petaka yang terjadi di muka bumi, di darat dan di laut, itu karena dosa yang kalian buat. Itu kesimpulan Allah. Ada sebab, ada akibat. Enggak ada itu gempa sendiri mendadak terjadi. Mendadak tsunami terjadi. Mendadak angin puting beliung terjadi. Mendadak likuifaksi terjadi. Tidak ada yang mendadak-mendadak begitu. Ada sebab, ada akibat. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi gempa. Para sahabat cemas dan ketakutan. Umar naik mimbar dengan muka tegang. Umar berseru kepada seluruh rakyatnya. Umar berkata, ini ada dosa dan maksiat yang sudah dibuat, karena tak akan terjadi gempa kecuali ada dosa maksiat yang dikerjakan secara terbuka dan terang-terangan. Saya, kata beliau, sebagai amirul mukminin, kalian merasa gagal dalam memimpin. Gagal rasanya. Ini Umar menyalahkan dirinya. Sudahlah begitu ketat rasanya dia untuk mengawal agar tidak ada yang berbuat dosa. Ternyata masih ada yang kebablasan. Dan Umar merasa gagal. Maka Umar bersumpah saat itu, demi Allah, mulai hari ini saya akan ketatkan lagi penjalanan syariat ini. Saya akan ketatkan lagi mengontrol dan mengendalikan kehidupan kalian, agar tidak ada yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, agar tidak ada yang berbuat dosa dan maksiat secara terbuka dan terang-terangan. Masalahnya kalau buat dosa tersembunyi, tutup sendiri, itu urusan orang itu. Tapi kalau sudah terbuka, ini urusan pemerintah. Maka Umar berkata, kalau masih terjadi gempa, saya akan turun dari jabatan saya dan saya akan tinggalkan kalian semua. Seluruh para sahabat dalam kesimpulan yang sama dan keyakinan yang sama. Bencana musibah adalah karena perbuatan dosa yang dibuat oleh manusia. Ibarat Allah yang kami muliakan. 2020 kemarin sampai sekarang belum berhenti. Hiruk pikuk kegaduhan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sampai sekarang 200 negara lebih terimbas. Dan ini bukan lagi pandemi, bukan lagi epidemi, tetapi sudah menjadi pandemi global. Hancur kehidupan, hancur sendi-sendi ekonomi, ya. Seluruhnya, ibarat Allah yang muliakan, terasa sangat berat. Sampai hari ini. Tetapi manusia enggak kunjung sadar. Sebentar lagi, Bapak Ibu, hadis Nabi yang menyebutkan tentang, ini hadisnya sahih Imam Bukhari, bisa Bapak Ibu dapatkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu, apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman akan datang masa musibah yang berat, bencana yang hebat, ujian yang panjang, sehingga menyebabkan manusia kekurangan makanan dan kelaparan melanda di mana-mana. Dan ini akan berakibat tetangga akan tega memaksa tetangganya yang lain menyerahkan makanannya sampai membunuh tetangganya itu demi sepotong roti makanan. Ini sudah diberitakan di skala berita dunia, wahai Bapak Ibu. Dalam waktu yang tak lama lagi kita semua akan mengalami kelangkaan makanan. Biji-bijian gagal. Banyak 12 negara-negara terbesar yang memproduksi biji-bijian di muka bumi ini karena pandemi yang panjang dari COVID-19 sudah mengalami krisis makanan mereka masing-masing. Sementara Brasilia karena krisis COVID-19 yang berat dan panjang sehingga lockdown berkali-kali berlapis-lapis diadakan. Begitu juga Amerika, Pakistan, India, dan lain-lainnya. Seluruhnya mengalami krisis. Makanan sudah mulai genting dan tipis. Oleh karena itu pertengahan bagian terakhir ya, daripada tahun 2020 kemarin, Jokowi perintahkan kepada Prabowo, kamu bertanggung jawab untuk masalah stok makanan Indonesia. Maka disuruhlah Prabowo mempersiapkan segala satunya untuk mengamankan makanan pokok buat warga dan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ini kritis, Pak. Donald Trump, Xi Jinping, dan lain-lainnya sudah mengumumkan betapa gentingnya keadaan ke depan. Ini seluruhnya adalah akibat. Sampai kepada titik, kata Rasulullah, saking beratnya hidup saat itu, orang-orang yang beriman lewat dekat kuburan dia, dia berharap kalau dialah yang ada di dalam kuburan itu. Ini orang-orang beriman, orang-orang soleh di akhir zaman ini. Sebentar lagi akan berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan. Terasa berat betul hidup di atas daratan. Tapi karena ada iman, ada ilmu, takkan berani dia bunuh diri. Takkan mau dia melakukan kebodohan yang paling konyol itu. Cuma hidup terasa berat. Wahai Bapak, Ibu yang kami muliakan, benar saja, 2018, bulan Agus, saya dan istri yang tercinta diberi oleh Allah rezeki kami ke Masjidil Aqsa membawa 95 orang jamaah. Di samping mewujudkan cita-cita lama yang kami doakan kepada Allah, yaitu berkunjung ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kita, kami berniat untuk menelusuri hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini dikenal dengan sebutan oleh para alim ulama ahli hadis dengan sebutan hadis al-Jassasah. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Lakon dalam cerita ini adalah Rasulullah dan Tamim ad-Dari. Di situ diceritakan Dajjal sedang terikat dengan belenggu yang sangat berat dan besar, belenggu dari rantai yang berat dan besar. Kakinya, tangannya, lehernya tergeletak di lantai di sebuah kuil tua di pulau, di tengah pulau laut Yaman. Si Dajjal bertanya tentang negeri Arab. Kemudian Dajjal berkata, saya nanti akan dilepaskan dengan tiga tanda. Kalau tiga tanda ini sudah terjadi, saat itu berarti saya sudah bebas dan lepas dari ikatan ini. Padahal seluruh Nabi dan Rasul berkata tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Fitnah akbar minad Dajjal. Belum ada fitnah yang lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka ratusan ribu Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi, seluruh mereka pasti mewanti-wanti umatnya bahayanya Dajjal ini. Dan Dajjal sosok laki-laki. Satu orang cuma. Tidak boleh diartikan yang lain-lain. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, hadis Al-Jassasah ini, terang-terangan dia sedang terikat dengan rantai. Jadi jangan diartikan macam-macam. Nabi pun menyebutkan rambutnya macam mana, matanya seperti apa, alisnya bagaimana, mukanya bagaimana, hidungnya, bibirnya, warna kulitnya bagaimana, tingginya berapa, cara perjalanan bagaimana. Jadi gak boleh diartikan macam-macam Dajjal itu. diartikan PBB itulah Dajjal, Amerika adalah Dajjal, sembarangan. Dajjal itu ya orang, satu orang, laki-laki. Dan dia terikat waktu Nabi masih hidup dulu. Dan dia bercerita tentang tanda-tanda dia dilepaskan oleh Allah bila sudah terjadi tiga tanda alam serentak. Dan Masya Allah, tiga tanda alam itu letaknya di Palestina ketiga-tiganya. Pertama, Danau Tiberias. Kedua, sumber air, mata air, Zughar. Ketiga, kebun kurma di Baisan. Ini berdekatan tempatnya yang tiga ini. Dan ini yang kami kunjungi kaum muslimin. Nanti saya hubungkan ada apa dengan bencana, petaka, musibah, dan sebentar lagi akan terjadi yang lebih berat dengan lepasnya Dajjal. Saya akan ceritakan sebentar lagi kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan. Di situ Dajjal bertanya, Danau Tiberias masih banyak airnya atau sudah susut? Dijawab, sekarang ini masih, kata Tamim Ad-Dari. Kemudian ditanya juga, mata air Zughar masih keluar airnya atau sudah berhenti keluar? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang ini banyak airnya. Keluar penduduknya hidup, maka bergantung hidupnya dari mata air itu, dan mereka bercocok tanam dari mata air itu. Juga ditanya tentang kebun kurma di Besan, kurmanya masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Maka dijawab, sekarang buahnya banyak, lebat. Apa kata si Dajjal? Lihat saja. Kalau air Danau Tiberias sudah susut, mata air Zughar sudah tidak lagi berair, dan kebun kurma di Besan sudah tidak lagi berbuah, tandanya saya sudah lepas dan bebas. Ketiga tanda ini, mata kepala ini, wahai Bapak Ibu. Mata kepala ini. Saya bahkan naik ke atas sampan besar dengan seluruh jamaah kami. Naik di atas Danau Tiberias. Apa kata penjelasan daripada yang membawa kita? Dulu danau ini di sana tepinya. Sekarang sudah jauh. Lalu kami bawa, ayo kita ke mata air Zughar. Mata air Zughar sudah 2 tahun ini sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Kemudian kami sengaja pakai bus lewat di kebun kurma Baisan. Buahnya pada rusak, pohon-pohonnya pada rusak. Apa ini kaum muslimin? Tiga tanda yang kita dapatkan dalam hadis sahih Muslim sudah terjadi. Maka pantas makin kesini makin banyak bencana. Karena makin dekat Dajjal muncul. Jadi jarak antara dia dilepaskan rantai-rantainya, belenggunya itu, dengan dia muncul ke tengah manusia, ada rentang waktu. Jarak makin dekat dia muncul, semakin banyak bencana yang menimpa dan terjadi di muka bumi ini. Makanya kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah munculnya Dajjal. Belum lagi Dajjalnya hadir, baru akan muncul hawa negatif yang dibawa oleh kehadiran Dajjal ini, menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang paling buruk terjadi di muka bumi ini. Kejadian alam, manusia semakin brutal, kehidupan yang semakin carut marut, morat marit, dan sebagainya. Wahai hamba-hamba Allah, maka Nabi mengatakan, isbiru fa'innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Nanti akan datang pada kalian zaman, di ujung zaman dari kehidupan dunia ini, orang yang hidup pada masa itu akan melihat hari-harinya terasa sangat berat, lebih berat daripada yang telah dilaluinya. Dan hari-hari yang akan didatanginya lebih berat daripada hari yang sedang dijalaninya. Artinya apa? Makin bertambah waktu ke depan, bukan makin baik Pak kehidupan yang akan kita rasakan bersama-sama, tapi akan semakin berat. Senjata kamu pada masa itu, kata Rasulullah, adalah isbiru. Tetaplah kamu bersabar. Teruslah kamu bersabar. Teruslah bersabar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sabar itu artinya apa? Arti sabar itu adalah bertahanlah kamu di atas kebaikan. Sholat 5 waktu. Bersabar kita memburu dan mengejarnya, berjamaah di masjid. Amalan-amalan yang paling besar pahalanya. Bersabar kita setia mengerjakannya. Tahajudnya, duhanya, puasa sunatnya, zikir pagi petangnya, sedekahnya, baca Qurannya, menghafal Quran dan sebagainya. Bersabarlah kita melakukannya. perintah-perintah yang bisa menyelamatkan umat seperti berdakwah, menegakkan pendidikan Islam, pondok pesantren, serta menegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, terus berjuang dan berkorban untuk tegaknya agama ini. Bersabarlah kita untuk tetap komit di dalam mengiringi dan mendampinginya. Bersabarlah, jangan sampai mundur, jangan sampai tiarap, jangan sampai tengkurap, jangan sampai nyerah, jangan sampai mengibarkan bendera putih. Bersabarlah kamu, isbiru. Walaupun kita sedang dizalimi, dipijak-pijak, diinjak-injak, ditekan, difitnah, macam-macam label yang tidak baik disematkan kepada kita. Bersabarlah kamu. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Senjata kamu pada masa itu adalah sabar. Sabar dalam artian tetap mengalir seperti air, walaupun dibendung di mana-mana, dia cari jalan yang lain. Pokoknya tak pernah berhenti, berbuat, bergerak untuk membela kehormatan Islam dan mempertahankan Islam yang ada pada diri kita. Bersabarlah kamu. Ini di akhir zaman ini kita wajib bersabar. Bersabar bukan berarti kita menyerah. Bukan berarti kita mundur, tengkurap, tiarap, mengibarkan bendera putih. Tidak. Bersabar dalam artian tetap maju, bergerak, dan tetap tunjukkan kepada Allah bahwa kita menjadi hamba-hamba yang istimewa, hamba-hamba pejuang di akhir zaman. Begitu. Kalau bapak menjadi seorang pengusaha, pebisnis, pedagang, pekebun, peternak, atau apa saja, maka besarkan usaha itu, tapi niat usaha ini untuk menegakkan agama Allah. Dagang ini, kalau ada untung, kami buat makan minum dan keperluan yang hajat yang asasi, selebihnya untuk tegakkan agama Allah. Sehingga meluncurlah kebuntu. Sekarang Pak, makin ke ujung, Bapak lihat gak keistimewaan kondisi kaum muslimin sekarang? Makin lama makin bagus keislamannya, betul tidak? Yang orang-orang beriman nyolah ya. Dulu susah kita cari wanita yang berjilbab Pak, sekarang bukan hanya jilbab biasa, orang-orang berjilbab dalam sudah banyak di mana-mana. Dulu susah kita cari anak-anak yang hafiz Quran. Sekarang gimana? Ribuan hafiz Quran bermunculan, betul tidak? Dulu susah kita lihat pengajian yang bisa serami ini, apalagi anak-anak muda isinya, Pak. Sekarang penuh-penuh. Kalau enggak COVID, ini mungkin sudah membludak keluar. Dulu susah kita melihat masjid-masjid yang, Masya Allah, saya masuk Curup ini, Pak. Saya ninggalkan Curup dulu, resminya 92. Saya tinggalkan Curup dulu. Udah 29 tahun berarti ya. Masjid enggak serami ini. Sekarang sudah masjidnya banyak, isinya banyak juga. Jadi ada perubahan. Walaupun Islam makin diperangi, makin dibenci, makin ditekan, makin dimusuhi, tetapi kaum muslimin yang berimannya makin terang benderang imannya, makin mengkilau mengkilap. Nah, dalam kondisi sekarang ini berarti kebutuhan Islam untuk terus bergerak makin besar. Di sinilah umat diperlukan makin banyak untuk berinfak dan bersedekah. Bersabarlah kamu untuk itu. Kalau orang munafik kan beda, Pak, Bu. Pengajian, yang paling-paling ujung-ujungnya minta infak. Itu kan bahasa orang munafik itu. Ujung-ujung, bawalah infak anda yang terbaik. Itu gaya orang munafik. Lihat tuh, asal pengajian dia minta sedekah pada umat. Ya memang begitu. Untuk menopang perjuangan ini, jangan harap pemerintah yang akan kucurkan dana. Jangan harap bantuan dari Timur Tengah segala macamnya. Timur Tengah pun sudah menjadi sekuler sekarang. Sudah menjadi liberal sekarang ini. Jangan berharap, Pak. Jadi memang harus dari kocek kita sendiri. Enggak cukup dengan doa, ya Allah tolonglah agama ini, menangkanlah kami. Lihatlah Rasulullah, lihatlah para sahabat, kenapa Islam begitu cepat melaju di zaman beliau. Ketika Rasulullah meninggal, bagaimana para sahabat habis-habisan untuk Islam. Karena hidup mereka itu didedikasikan untuk menegakkan agama. An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama, itu perintah Allah. Selagi kamu masih hidup, tegakkan agama. Jadi sosok kita yang lagi masih hidup ini harus berguna untuk agama. Jangan hanya berguna untuk diri dan keluarga aja. Ya, misi terbesar kita hidup di muka bumi ini berguna untuk agama Allah. Jangan hanya untuk diri dan keluarga saja. Amalan infiradi dengan amalan jama'i jauh lebih besar pahalanya amalan jama'i. Yang bisa menyelamatkan negara, yang bisa menjadikan manusia berubah kepada manusia-manusia terhormat dan mulia adalah amalan jama'i, amalan bersama. Bukan amalan pribadi. Kalau amalan pribadi ya itu dia, keluarga, diri kita, sholat tahajud, sholat duha, zikir. Oh, saya sibuk, enggak sempatlah untuk amar bil ma'ruf nahi munkar. Saya enggak sempatlah untuk pergi ikut berdakwah segala macamnya. Saya enggak sempatlah untuk ngurus umat. Saya sudah sibuk dengan ibadah, saya sudah sibuk dengan tahajud, saya sudah sibuk dengan zikir. Ya hamba-hamba Allah yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ayo saya bertanya pada Bapak Ibu semua. Rasulullah itu mana lebih hebat tahajudnya daripada kita semua? Sepakat ya? Sampai bengkak betisnya dan itu tiap malam. Betul kan? Sepakat? Tapi apakah Rasulullah meninggalkan memperjuangkan agama, menegakkan din, menegakkan amar bil ma'ruf nahyil munkar, terus berdakwah dan menegakkan pendidikan semacamnya, berhenti enggak Rasulullah dari hal itu? Makin lama makin giat Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan saya sibuk duha, saya sibuk zikir pagi petang, saya sibuk, mana lebih hebat zikir-zikir amalan amalan sunat ini dan itu, kita atau Rasulullah? Rasulullah contoh tertinggi, teladan yang terbaik, tapi beliau memberikan yang terbaik sebagai contoh keteladanan paling sempurna dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Kita juga demikian. Karena ini Pak, kalau seandainya kita vakum, kita hanya sibuk dengan diri kita ke masjid, salat lima waktu, baca-baca Quran saja ya, lalu bawa keluarga ikut pula, ikut tadarusan di rumah segala macamnya, hanya itu saja, kemungkaran, dosa, maksiat, kefasikan dan keburukan-keburukan dikerjakan, lalu kita tidak bergerak, wallahi apabila datang bencana gara-gara dosa yang dibuat, yang kena bencana itu bukan hanya si pelakunya saja. Kita yang tidak buat dosa, kita yang soleh-soleh dan taat-taat, ikut kena apa tidak? Kena. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bencana yang datang dari Allah karena dosa-dosa yang dibuat oleh para penjahat-penjahat, pendosa-pendosa, lalu kamu diam saja. Takutlah bahwa kalau azab itu datang, dia tidak akan khusus ditimpakan oleh Allah kepada para pembuat dosa-dosa itu, tapi akan mengenai kamu yang baik-baik, kamu yang soleh-soleh, kamu yang taat-taat, ikut kena. Maka dalam hadis Imam Ahmad di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau bencana datang gara-gara dosa orang-orang yang berbuat dosa, kenapa orang baik-baik juga bisa kena ya Rasul? Kan orang baik enggak buat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai istriku, kau lihat tak orang dalam satu kapal? Kapal besar, ada yang paling atas, ada di tengah, ada bawah. Orang yang soleh-soleh, taat-taat, ada di atas. Orang-orang berpendidikan, orang-orang yang orang-orang akademik dan sebagainya, itu ada di tengah. Orang-orang yang bodoh-bodoh, ada di bawah. Ketika terdengar tak-tek-tok, ribut di bawah, yang di atas, yang di tengah, dengar. Dan mereka lihat, ngapain sih mereka? Ternyata yang di bawah, karena bodoh-bodoh, mereka lubang itu kapal. Lalu apa kata yang di tengah dan di atas? Ah, sebodoh, bukan saya. Yang penting bukan saya. Ngapain ngurus urusan orang? Kalau dia buat salah dan bodoh, dia sendiri yang menanggung. Bolong kapalnya. Air masuk, yang tenggelam dia saja yang di bawah yang bodoh-bodoh itu, atau ikut yang di tengah dan di atas ikut tenggelam enggak? Faghuriqu jami'ahum, seluruh mereka tenggelam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini saya contohkan satu saja ya. Satu saja contoh. LGBT banyak enggak hari ini? Banyak tidak? Banyak. Indonesia termasuk yang mengalami tsunami LGBT. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, teroris sangat ditakuti oleh negara. Yang bawa bom, pasang bom. Wah, teroris dikejar, diburu, ditangkap, karena ini bahaya. Kalau seandainya teroris itu luput dan tak berhasil ditangkap, berhasil dia meledakkan dirinya. Paling-paling hanya satu gedung, paling banter ya, satu gedung yang hancur. Betul tidak? Tahu enggak Bapak Ibu, satu orang LGBT itu bisa menghancurkan sebuah negara. Ketika datang bencana, tsunami, sebuah kota, sebuah provinsi bisa hilang. Satu orang LGBT. Sebenarnya lebih teroris lagi LGBT itu daripada teroris kaleng-kaleng ini. Wahai hamba-hamba Allah, bagaimana ini untuk menghentikannya? Siapa yang menghentikannya? Ngarepin polisi? Enggak ada undang-undangnya, Pak. Juga perdukunan? Ada undang-undang tentang masalah perdukunan? Enggak ada. Lalu siapa yang menghentikan itu? Ya kita. Di sinilah kita harus bersama-sama. Kalau sebuah perdukunan, kesyirikan ditegakkan dan kita biarkan, ada dukun eksis dan itu kita biarkan, dosa yang terbesar di sisi Allah adalah dosa syirik. Nggak ada undang-undangnya memburu orang karena orang ini menyihir. Mana ada undang-undangnya? Hah? Apalagi sekarang ini ada aneh-aneh aja. Gara-gara memberitakan mimpi berjumpa Rasulullah, pakai ditangkap. Aneh-aneh aja. Kemudian ya Allah, siapa yang meramal kemarin itu? Akhirnya diketawain publik kan. Si Mbak Yu, Mbak Yu yang meramalkan akan ada pesawat yang jatuh 2021. Ternyata benar. Kemudian dia ditangkap gara-gara Mbak Yu ini juga ikut meramalkan bahwa Jokowi 2021 akan tumbang. Akan ada pergantian presiden. Ditangkap si Mbak Yu-nya. Ini masalah-masalah yang, alah sudahlah kita akan bicara yang bagian kita sajalah gitu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kerja keras kita itu adalah tetap bersabarlah kamu untuk membela Islam ini. Bersabarlah kamu untuk memperjuangkan Islam ini. Bersabarlah kamu. Anak-anaknya masukkan pesantren semua. Anak-anaknya masuk ke pesantren semua. Sementara kita bersama-sama dengan bapak-bapak pengurus dengan pemuda-pemuda, kawasan ini bersihkan. Kawasan masjid ini bersihkan dengan cara mendakwahi dengan lembut-lembut, memberikan pengertian yang baik-baik, sehingga warga tambah lama tambah insaf, banyak pergi ke masjid sehingga masjid ini membludak. Kan harusnya begitu ya Pak ya? Bagaimana masjid yang dibuat seindah ini ha, akhirnya penuh. Oh, siapa yang isinya? Warga masyarakat sekitar. Berarti ada gerak di sini. Dalam hal ini kita belajar, dan mencontoh kepada keteladanan kawan-kawan kita jamaah tabligh. Mereka ada jadwalnya berkunjung pada warga, ngajak ke masjid. Ah, mari kita di masjid, nanti ada tausiah. Di masjid ada silaturahmi. Di masjid ada nanti, oh Masya Allah. Akhirnya satu persatu warga menjadi lunak hatinya. Penuh masjidnya. Lah, saya lihat ini Curug termasuk yang rapat masjidnya, di mana-mana ada masjid. Sekarang ini saya lihat masjid di Curug, Masya Allah Pak. Cantik-cantik, keren-keren. Kayaknya ada semacam kompetisi mempercantik masjid di Curug ini. Apa betul begitu Pak? Saya kaget Pak, beda dengan Curug yang dulu. Ingatan saya Curug yang dulu tuh hutan dengan semak belantara. Pas saya masuk Curug, Mak Jang, woy, Curug udah keren ini. Sekarang udah banyak masjid-masjid yang Masya Allah. Nah tapi masjid-masjidnya kan belum ramai jamaahnya. Supaya ramai gimana? Kita semua ajak warga, datangi warga-warga minum-minum tua tuh yang teler-teler tuh bak masjid. Kemudian di masjid dia kita perbaiki jadi orang soleh. Kita belajarlah pada kawan-kawan kita jamaah tabligh. Mereka yang mampu merubah preman-preman menjadi orang-orang baik, orang soleh. Kita belajar bagaimana adabnya, bagaimana bergerak itu. Masya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Terlalu cerewet saya pagi ini nampaknya. Tapi ini perlu juga dibangun-bangunkan, dijaga-jagakan. Karena sekali lagi kalau kita diam. Ada orang minum tua sana, ada pasar, ada tempat orang judi situ. Cuma dia nunjuk begitu. Datangi kenapa kan? Datangi, walaupun disiram pakai kopi, walaupun disembur dengan kata-kata. Sekali lagi, menyontohlah kita para jamaah tabligh. Berulang-ulang, kena siram tua, kena siram kopi. Mereka datang terus. Pak, masjid ini. Pak, lama-lama lunak hatinya. Dan berubah. Ada yang dari ujung kuku kaki, sampai giginya ada tato. Masuk masjid, Pak. Berubah. Nangis-nangis. Itu gara-gara apa? Geraknya jamaah tabligh. Oke, dalam ini kita harus jujur, Pak. Mereka yang tanpa pamrih. Mereka yang bergerak tanpa diperintah, tanpa disuruh oleh pemerintah. Ya, mereka mengambil orang, ngajak orang. Yang diajak itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Tapi kalau seandainya kita yang datang ke orang-orang yang jauh dari masjid, pada rumahnya dekat, ajak dia dekat di masjid. Orang-orang yang masih... panggil orang itu, dekati dia. Lalu akhirnya dia menangis, dia tobat. Itu baru namanya... dakwah ya, berhasil kita ngajak orang dari kegelapan kepada cahaya. Itu harusnya fungsi dari masjid sumbernya Pak. Jangan kita aja masuk surga ya Pak ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang pada sesat di sekeliling lingkungan kita enggak peduli. Kalau datang tsunami, kalau datang bencana gempa dengan masjid-masjidnya hancur sekali. Kan sedih kita Pak. Kenapa? Karena kita tidak bergerak. Jadi bergeraklah wahai pengurus masjid. Kemarin saya kumpul dengan seluruh alumni tawalib. Diajak makan di Gadih Rantih ya. Orang Padang Panjang ya. Nah, ternyata enak pula lauk-lauknya situ. Saya makan di sana dengan kawan-kawan. Saya katakan, apa fungsi antum? Ini dosen. Ini mau jadi dekan. Ini orang yang hebat semua ternyata. Alumni tawalib yang ada di sini. Saya tanyakan kepada mereka semua. Ada yang tamatan Al-Azhar, tamatan Mesir, segala macamnya. Kalian harus lakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi dan bangsa. Minimal dicurup. Kalian harus bersatu, apa buat yayasan, kayak organisasi, kayak atau apa, yang akan menjadikan manusia-manusia, anak-anak muda, dan orang-orang yang tak benar, di Curug ini menjadi benar. Kalian harus berfungsi di sini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, mereka menyambut. Ada juga yang polisi, ada juga yang TNI. Ketika itu, kalian harus bergerak bersama-sama. Harus kompak. Kalau enggak, di akhirat kalian akan saling salah menyalahkan. Kalian di akhirat akan saling sesal menyesali. Tapi kalau kalian ada kerjasama satu titik dengan visi misi yang sama, ada yang akan kalian lakukan untuk agama, kalian akan saling tolong menolong dan di akhirat akan saling selamat menyelamatkan nanti, insya Allah Taala. Alhamdulillah mereka menyambut Pak. Alhamdulillah. Wahai Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang merasa tersentak dan terbangun kesadarannya, iya ya, kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah kita buat. Kita harus bersama-sama, setuju Pak? Bapak, duduklah bersama-sama, jangan hanya dengarkan ceramah saja, duduk. Apa yang harus kita lakukan dengan warga kita, dengan masyarakat kita? Pelajari di mana titik-titik yang gak jelas, remang-remang, tempat-tempat tua, tempat-tempat anu, bertekad kita bagaimana mensiasati agar tempat ini orang-orangnya tobat. Gitu Pak, bukan gunung membakar tempat itu, bukan itu. Bagaimana orang ini disiasati bisa tobat, bisa jadi benar, bisa jadi soleh. Bagaimana cara mendekati mereka, ambil solusi. Kalau perlu, panggil kawan-kawan kita dari jamaah tabligh, ya Pak ya, panggil mereka. Ayo silakan kalian datang duluan, kami belajar, kami mencontoh kalian. Gitu, kalau kita nggak berani Pak, panggil kawan-kawan kita. Biar mereka datang, mereka sabar Pak. Walaupun sudah berkali-kali mereka mendapatkan ujian, mereka sabar. Kalau kita belum mampu seperti itu, minimal belajar dari mereka. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah ampuni kita seluruhnya karena kelalaian kita menjaga agama ini. Karena kelalaian kita menjaga umat ini. Karena kelalaian kita menjaga generasi ini. Semoga Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan sisa waktu yang ada. Saya rasa umur Bapak Ibu gak lama lagi. Gak lama lagi. Ya, paling-paling 20-30 tahun lagi mati insya Allah. Betul tuh Pak? Atau mungkin saja sebulan dua bulan yang akan datang. Nah kan? Saya sendiri yang bicara di duduk berdiri di atas Bapak ini, sedang sehat-sehat, sedang kokoh-kokohnya, dikabarkan meninggal. Tapi yang sekarang ceramah, besok udah didengar, meninggal pula. Ya, kalau bagi saya, ya Alhamdulillah aja. Bagi kami, demi Allah, Pak, pertemuan dengan Allah adalah sebuah kerinduan yang dinanti-nanti, Pak. Kalau adalah berita kamu mati besok, kami akan sujud syukur hari ini, Pak. Karena bagi kami, pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Kerinduan ini tak mampu lagi ditahan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi kami menganggap hidup ini amanah, maka kami tidak pernah akan menyia-nyiakan. Selagi masih ada waktu, kami akan terus bergerak untuk membuat hal yang bermanfaat buat Islam ini dan buat menyadarkan kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, minta maaf saya kalau sudah terlalu banyak menggurui. Sebenarnya tugas saya hanya menyampaikan, inilah ayat, inilah hadis, inilah sebab, inilah abad. Antisipasinya adalah ini, supaya bisa kita potong. Mata rantai menuju kepada kejadian buruk bisa kita potong di tengah dengan cara begini-begini. Dan cara itu langsung Allah, langsung Rasulullah yang sampaikan pada kita. Tugas kami hanya tukang nyampein. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, sebelum saya turun, saya ini dibesarkan di Musola PKWI. Tahu Musola PKWI? Di Pasar Tengah. Musola itu kami ngajar dengan Ustaz Khairul juga, waktu kami kecil-kecil dulu sudah ngajar di situ Pak. Karena kami kader dari sana juga. Sampai murid kami 460-an orang, anak-anak Al-Quran. Yang sekarang sudah menyebar di seantero Indonesia ini. Menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, guru-guru, bahkan ada jadi dosen, ustaz, segala macamnya. Alhamdulillah, bahwa sudah ada mendirikan yayasan segala macamnya. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Musola PKW itu kayu. Lantai satu, lantai duanya kayu, itu penuh di bawah atasnya dengan anak-anak yang santri-santri yang belajar. Walaupun mereka masih pulang pergi. Saya pulang kemari diminta dengan cara rayon yang super hebat itu. Akhirnya saya nyampe di Curup 2016 ya. 2016 saya lihat PKWI masih seperti itu dari kayu yang sudah mulai reot. Sementara murid-murid belajarnya masih banyak ratusan. Saya lihat ini bahaya kalau begini. Dan juga para pengurus dan para pengajar sudah gelisah. Saya katakan rombak PKWI ini. Jadikan dia kokoh, jadikan dia nyaman, jadikan dia aman. Maka sepakatlah pengurus dan masyarakat sekitar, akhirnya PKWI diruntuhkan. Lalu dengan kantong-kantong warga masyarakat sekitar, ya, dan orang-orang perantau yang bisa dipanggil, mulai didirikan pondasi. PKWI sekarang muridnya ratusan antri untuk ingin belajar di sana. Maka sekarang kondisinya sedang digotong royongi dan sedang krisis biaya. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita topang bersama-sama. Setuju tuh Pak? Iya, karena salah satu di antara sekolah Al-Quran atau TPA Al-Quran yang paling tua mungkin di Curup ini adalah PKWI. Yang sekarang muridnya masih terus bertambah dan berlapis. Nah sekarang kita sama-sama gotong royong PKWI ini untuk lantai 2, lantai 1 mungkin sudah 60-70% lah. Tapi lantai 2 bagian mengatapnya, Pak, melotengnya. Ini yang perlu kita kejarkan sekarang. Menurut pengurus 40 juta, kita bisa selesaikan bagian melotengnya. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian alhamdulillah kemarin ada satu keluar ke bagian jalan jendela, pintu-pintu, ya, itu sudah ada yang, itu bagian saya katanya, ya. Sekarang yang bagian mengatap, meloteng, itu adalah bagian kita, ya Pak ya. Kita gotong royong bersama-sama pagi hari ini. Setuju, Pak? Bu, mari kita sekarang kantong-kantong kita, dompet-dompet kita kalau ada. Kalau nggak ada, pulang dulu sebentar ke rumah, ambil lagi. Nah, bawa kemari. Ibu-ibu nggak apa-apa, Bu. Kalau ada, nggak ada kotak juga nggak apa-apa. Ibu kan mukenanya besar-besar tuh. Nah, pakai jalan gini, Bu. Boleh pakai gitu. Silakan, Pak. PKWI kita, kalau Bapak ingin datang langsung melihat, nah silakan datang. Ya. Ini termasuk musola Al-Quran yang paling hidup, paling aktif, ya. Yang usianya sudah puluhan tahun. Ibu, ibu kalau nggak bawa duit sekarang nggak apa-apa, Bu. Kalau ibu ada cincin, lepaskan cincinnya. Iya, lepaskan yang tinggi. Bawa ke akhirat. Pencarian kita ini bawa ke akhirat. Ya, apa yang kita punya, jadikan tabung akhirat. Jangan tinggal di dunia, rugi kita. Masya Allah. Mungkin sudah selesai kita nanti. Ini waktu syuruk masuk ya. Jangan sampai tidak sholat. Sholatlah dua rakaat, maka kita dapat pahala haji dan umroh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi langsung bapak keluar, ibu keluar, rugi. Padahal kita sudah sabar nunggu sampai terbit matahari. Terbit matahari, lewatkan 15 menit, baru kita sholat sunat syuruk dua rakaat. Itu, ini ada madu. Ini ada madu dan juga ada kesturi biang atau bibit asli. Madu ini sudah saya sholatkan sholat hajat. Dan saya bacakan ke atasnya ayat-ayat Al-Quran syifa. Ayat-ayat ruqyah syifa. Menyembuhkan segala macam penyakit. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, wajib kamu menyembuhkan penyakit-penyakit kamu dengan dua penyembuhan yang pasti kamu sembuh dengannya. Madu dan Al-Quran, kata Rasulullah. Maka madunya, madu murni yang sangat enak. Kemudian Al-Qur'annya telah diruqyahkan dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar, dan insya Allah oleh orang yang benar. Ini gunanya untuk apa? Saya tolong umat Nabi Muhammad yang kesusahan dengan penyakit-penyakit yang gak sembuh-sembuh. Kemudian umat Nabi Muhammad juga menolong agama Allah dengan cara membelinya. Ini keuntungannya, Pak, 100% untuk agama. 100% untuk agama. Gak ada untuk tim saya. Gak ada untuk saya. Semuanya diurus untuk agama Allah. Kami senang bangun masjid juga di pesantren. Kami sedang membangun kelas-kelas dan asrama. Kami juga membiayai para guru-guru yang kita sekolahkan. Kami membiayai para kader, santri-santri yatim piatu yang... Jadi dari sini kita ambil keuntungannya, Pak. Kita bantu mereka semua. Nah, Bapak, sekalian mengambil kesembuhan dari Allah dengan cara sunnah yang Allah dan Rasulnya ajarkan, sekalian menambah tabungan akhirat. Masya Allah ya. Dapatkan ini di luar sana. Itu ada tuh di situ. Ada yang madu habatus sauda, impor dari Mesir oleh orang-orang beriman di sana, dan ada yang madu kita sendiri, tim saya sendiri di Jawa yang menternaknya, ya. Lalu ini kita olah sehingga menjadi lebih wangi, lebih enak, lebih sedap untuk dimakan. Alhamdulillah banyak sekali testimoni yang mengatakan Allah sembuhkan kami, Ustaz, berkat kami mengkonsumsi madu yang telah diruqyah. Begitu juga dengan cara minum madu itu sebelum Bapak Ibu makan, ya. Sebelum Bapak Ibu makan, minumlah madunya terlebih dahulu dan berdoa pada Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Hamba sakit ini. Kalau anak kita yang sakit, sembuhkan anak hamba ya Allah. Baik. Semakin banyak dikonsumsi, semakin baik untuk kesehatan. Yang khawatir, yang gula, yang diabetes, justru akan sembuh insya Allah dengan madu yang benar. Yang membuat kita sakit itu yang madu abal-abalan, madu ica-icaan. Madu oplosan itu membuat kita tambah sakit. Baik. Semoga bermanfaat. Terus juga kesturi. Kesturi inilah parfum yang paling dicintai Rasulullah, itu adalah kesturi. Bau kesturi ini paling dibenci oleh setan dan jin. Siapa yang pakai kesturi akan bertambah rasa khusyuknya dalam sholat. Nah, kesturi ini juga saya impor dari India, juga disolatkan dan diruqyahi, bertujuan untuk mengusir segala gangguan-gangguan gaib yang ada di tubuh kita, atau yang ada di rumah, yang ada di kebun, yang ada di toko, di kantor, segala macamnya. Caranya, kalau dia rumah yang kena, kantor yang kena, teteskan 7 tetes ke dalam air, setelah itu diaduk, lalu bentak tempat itu. Hai musuh Allah! Kamu yang mengganggu rumah saya, kamu yang mengganggu kamar saya, kamu yang mengganggu kantor saya, kamu yang mengganggu toko saya, kebun saya. Enyah kamu. Bismillah Allah Akbar. Percayaan, Pak. Bismillah Allah Akbar. Lakukan sampai auranya terasa bening kembali. Sampai terasa nyaman kembali. Ya, tidak ada lagi penampakan yang membahayakan. Tapi kalau diri yang kena, kata Rasulullah, setan itu bersarang di tubuh kamu melalui aliran darah. Maka kita bisa serang mereka. Sentra-sentra titik saraf-saraf yang menghubungkan kita dengan darah itu yang dikepung dengan kesturi ruqyah ini. Ubun-ubun kita dioleskan, kemudian di belakang telinga bagian bawah ini dioleskan kiri kanan, baca bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Kedua nadi kiri kanan kita bismillah Allahu Akbar, dan dagu kita bagian bawah yang ke depan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kedua ketiak kita, Bismillah Allahu Akbar. Dan lubang pusar, Bismillah Allahu Akbar. Habis itu doa pada Allah. Jika di tubuh hamba ada musuh-musuhmu dari bangsa gaib yang mengganggu hamba, sehingga hamba emosi tak terkendali, hamba pelupa akut, hamba kalau sudah sholat atau baca Quran ngantuk, kalau dengar pengajian ngantuk, untuk maksiat semangat, untuk ibadah pemalas, hamba jadi begini-begini, ya Allah, bila memang mereka yang ada di tubuh hamba, enyahkan mereka, ya Allah. Ya, berkat kesturi yang telah diruqyah ini. Begitu ya Pak Ibu ya, silahkan datang ke PKWI. InsyaAllah ta'ala, saya yakin Bapak Ibu orang-orang beriman mendengarkan tausiah ini, ada minat ini. Ayo, ma, ayo, ma, ayo, bu, kita ke PKWI. Ngapain? Kita tabungan akhirat kita tambah melalui di sana. Kan begitu Pak ya? Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, itu caranya tadi ya. Jadi kalau di tubuh begitu, habis itu doakan pada Allah. Enyahkan semua penggugat. Itu lakukan terus menerus sampai kita merasa lebih tenang dan lebih baik. Dan biasanya penggugat-penggugat gaib itu juga akan takkan mampu bertahan. Demikian saja. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kami lakukan berguna untuk umat dan untuk agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita membaca surah Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahummarhamna bil Qur'an wa shadaqallahul 'azim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf wahai Bapak Ibu bila ada kata-kata yang salah, bila ada gerak tubuh dan hal yang janggal, maafkan saja, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang tidak baik. Allah lah yang maha sempurna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyampaikan kebenaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.